hanya bayang-bayangmu menghiasi sinarnya rembulan di sana, tersenyum padaku, sabarlah menanti. Dia pun rindu akan dirimu. Inginnya ku raih sebuah bintang di sana untuk menceritakan aku yang di sini. Walaupun dia jauh darimu di sana, dia akan tetap selalu setia. Tak mau lepas dari ingatan di sini.